Seperti merakit perahu layarku bersiap untuk maju. Dengan hati yang gembira menyambut pergantian waktu untuk berjumpa denganmu. Ku pastikan kau bahagia denganku. Kau akan melihat sungguh indahnya hidup ini. Tiada yang perlu kau sesali, karena semua akan baik-baik saja. Terus berpacu dalam irama lagu yang kan hiasi harimu. Maju bersama diriku.